بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid li Fadilat Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullah taala. Naam, wal yatafaddal akhuna Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Qala syarih hafizahullah Abu Sa'id Al-Khudri huwa Abu Sa'id Al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri nisbatan ila bani Khudrah sahabiyyun jalilun wa ibn sahabiyyin rawa 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahaditha katsirah mata sanata 74 min al-Hijrah. Musa huwa Musa ibn Imran rasulullah ila bani Israil wa kalimur rahman adhkuruka usni 'alayka wa ahmaduka bih وأدعوك به أتوسل به إليك إذا دعوتك يقولون هذا أي هذه الكلمة وعامرهن غير من فيهن من العمار غير الله في كفة أي لو وضعت هذه المخلوقات في كفة من كفتي الميزان ووضعت هذه الكلمة في الكفة الأخرى مالت بهن رجحت عليهن. نعم. dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini merupakan hadis yang ketiga di dalam bab ini, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menerangkan kepada kita keutamaan tauhid. Beliau menyatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, qala Musa. Cerita Bani Israel yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW tidak dikategorikan Israeliat. Tidak dikatakan Israeliat yang terjadi atau yang dibahas oleh para ulama bahwa dia yustanasu biha wa la yustadallu biha. Disebutkan hanya sekadar pelengkap, ya, bukan sebagai sumber hukum. Ya, adapun yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak disebut dengan Israiliyat. Ya, Israiliyat yang dimaksud dalam bahasa para ulama adalah cerita-cerita tentang Bani Israel, ya, di umat sebelumnya, bukan dari Al-Quranul Karim dan bukan pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Musa alaihi salam pernah berkata kepada Allah jalla wa ala. Musa alaihi salam salah satu dari ulul azmi kalimur rahman, nabi yang pernah langsung diajak bicara oleh Allah jalla wa ala. Ya Rabbi alimni, wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku suatu kalimat yang akan aku gunakan untuk mengingat engkau dan berdoa kepadamu dengannya sebagai bentuk pujian dan sanjungan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah Jalla wa'ala menjawab, Qul ya Musa, la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Musa AS pun menyatakan, wahai Rabbku, kalau la ilaha illallah, maka seluruh hamba-hambamu juga mengucapkan ini. Artinya kata para ulama, beliau menginginkan sesuatu yang lebih istimewa yang keumuman manusia belum diberikannya. Maka Allah Jalla wa'ala pun mengingatkan Nabi Musa alaihissalam bahwa tiada yang lebih istimewa, yang lebih mulia dari kata-kata yang diucapkan melebihi keutamaan dan keistimewaan la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid. Ya, maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, ya Musa, law anna samawat as-sab'a wa amirahunna ghairi wal aradhina as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, andai kata langit yang tujuh lapis, wa amirahunna, dan apa yang ada di dalamnya, wa amirahunna, penduduk langit, ghairi, selainku, wal aradhina sab'a fi kiffah, dan bumi-bumi yang tujuh lapis diletakkan di suatu anak timbangan, dan la ilaha illallah jalla wa lan la ilaha illallah diletakkan suatu anak timbangan lainnya, maka sungguh la ilaha illallah itu lebih berat daripada anak timbangan yang diletakkan di atasnya tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi beserta penduduknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Hakim, ya, dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi. Naam. Wahyu yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya yang sahih, yang menerangkan kepada kita keutamaan la ilaha illallah. Baik, berikut ini beberapa penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan terkait kosakata yang ada di dalam hadis di atas. Yang pertama terkait Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa nama beliau adalah Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau dari kabilah Khazraj, salah satu dari sahabat Ansari. Al-Khudri, anak keturunan kabilah Bani Khudrah. Sahabiyun jalilun, beliau seorang sahabat yang mulia. Wabunu sahabi, dan bapak boleh juga seorang sahabat yang mulia, yaitu Malik. Banyak hadis yang telah beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau termasuk minal muktsirina sittah, termasuk dari enam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata sanata 74, ya, minal hijrah. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Nah, berarti 64 tahun setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Musa huwa Musa bin Imran Rasulullah ila Bani Israel wa Kalimur Rahman. Musa adalah bin Imran, beliau adalah utusan Allah Jalla wa Ala kepada Bani Israel, dan beliau merupakan Kalimur Rahman, Nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Jalla wa'ala. Adhkuruka, kosa kata adhkuruka di dalam hadis ini maknanya adalah uthni alaika wa ahmaduka bihi, yang aku akan memuji dan menyanjungimu dengannya. Wa adu'uka bihi, maknanya adalah atawassalu bihi ilaika idha da'autuk, aku akan menjadikan kata tersebut sebagai perantara ketika aku berdoa kepadamu. Aku akan jadikan ia perantara dalam doaku kepadamu. Nah, artinya beliau akan meminta kepada Allah Jalla wa'ala dengan menggunakan kata la ilaha illallah, la ilaha illallah sebagai pujian dan sanjungan kepada Allah di awal ya doanya. Yaquluna hadha ay hadhil kalimah, maksud dari kata yaquluna hadha ay hadhil kalimah, kalimat la ilaha illallah. Wa amirahunna ghairi, amir, langit-langit yang tujuh lapis selainku, maksudnya adalah man fihinna minal ummar ghairullah, yaitu yang tinggal atau penduduk langit selain Allah Jalla wa'ala, karena Allah Jalla wa'ala tidak berdiliputi oleh langit, tetapi Allah Jalla wa'ala fis sama, di atas ketinggian. Ya, fis sama, di atas ketinggian yang tidak diliputi oleh ketinggian, ya, dan tidak pula butuh kepada suatu tempat, ya, berbeda dengan malaikat sekalipun mereka berada di tinggi ketinggian di langit, tetapi keberadaan mereka di ketinggian tersebut adalah keberadaan yang diliputi dan keberadaan yang disebabkan karena mereka membutuhkannya. Adapun Allah Jalla wa'ala, Ia Maha Besar dan Maha Kaya, tidak diliputi karena kebesarannya oleh makhluk dan tidak pula membutuhkan kepada makhluk karena Ia Maha Kaya. Nah, fi kiffah, ya, di suatu anak timbangan, maksudnya adalah la wudhi'at hadhihi al-makhluqatu fi kiffatin min kiffatil mizan wa wudhi'at hadhihi al-kalimatu fi al-kiffatil ukhra. Maksudnya adalah andai kata seluruh makhluk ini, langit yang tujuh lapis, bumi yang tujuh lapis dan penduduknya atau apa yang ada di dalamnya, di suatu anak timbangan dari dua anak timbangan yang ada pada hari kiamat kemudian diletakkan la ilaha illallah di anak timbangan yang lain yang berikutnya, malat bihinna rajahat alaihin, maka la ilaha illallah akan jauh lebih berat, ya, akan lebih berat ketimbang anak timbangan yang diletakkan di atasnya la ilaha illallah, itu lebih berat daripada anak timbangan yang diletakkan di atasnya tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi dan apa yang ada di dalamnya. Baik, berikut ini makna hadis secara global. Iqra. Al-ma'na al-ijmali lil hadis anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla an yu'allimahu dhikran yusni alaihi bih wa yatawassalu ilaihi bih. فأرشده الله أن يقول لا إله إلا الله فأدرك موسى أن هذه الكلمة كثير ذكرها على ألسنة الخلق وهو إنما يريد أن يخصه بذكر يمتاز به عن غيره فبين الله له عظم فضل هذا الذكر الذي أرشده إليه وأنه لا شيء يعادله في الفضل. معنى حديث secara global kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala adalah bahwa Nabi Musa alaihi salam suatu ketika meminta kepada Allah Jalla wa'ala Rabbnya agar Allah Jalla wa'ala mengajarkan beliau suatu zikir yang akan beliau bacakan memuji Allah Jalla wa'ala dengannya dan bertawassul dengannya. Tawassul dengan amal saleh. Maka Allah Jalla wa'ala membimbing Nabi Musa alaihi salam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Artinya, ya, inilah zikir yang paling utama, yang paling mulia yang dapat engkau gunakan untuk memuji, berdoa dan bertawassal dengannya kepadaku. Nabi Musa alaihi salam mengetahui bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang telah diucapkan oleh keumuman makhluk, oleh mayoritas makhluk. Sementara beliau inginnya dikhususkan dengan suatu zikir yang istimewa yang tidak dimiliki oleh selainnya. Maka Allah Jalla wa'ala terangkan kepada beliau kemuliaan dan keutamaan zikir la ilaha illallah. Bahwa saya tiada suatu kata, suatu zikir yang menyamai keutamaan la ilaha illallah, apalagi melebihi la ilaha illallah. Nah, berikut ini sisi kesesuaian hadis diletakkan dalam bab ini. Nah, tafadhal khifran. Munasabatul hadis lil bab anna fihi bayan fadli kalimati tauhid wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilah. Sisi kesesuaian hadis ini diletakkan pada bab ini adalah bahwa di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan keutamaan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Bahwasanya tiada suatu kalimat yang menyamai keutamaan la ilaha illallah, apalagi melebihinya. Oleh karenanya, seorang jangan sampai meremehkan akan keutamaan la ilaha illallah hanya karena kata tersebut, ungkapan tersebut atau kalimat tersebut adalah kalimat yang mudah diucapkan dan semua orang juga mampu mengucapkannya. Sesuatu yang lebih mulia dan lebih utama itu tidak mesti dan tidak harus sulit, ya. Karena agama kita tidak dibangun di atas kesulitan. Justru agama kita itu dibangun di atas kemudahan. Ya. Dan sesuatu yang lebih mulia, yang lebih mahal, yang lebih istimewa itu juga tidak harus eksklusif. Ya. Seperti dalam hadis ini, ketika Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada Musa alaihi salam, ketika beliau meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada beliau sebuah kalimat yang paling mulia, yang paling istimewa, sebuah kalimat yang khusus untuk beliau yang akan beliau gunakan untuk berzikir, berdoa dan memuji kepada Allah. Allah pun mengajarkan beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian beliau ya meminta kepada Allah Jalla wa Ala selainnya dengan alasan bahwa kalau la ilaha illallah mayoritas manusia juga ya mengucapkannya. Namun tidak dipahami dari sini bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak mengetahui keutamaan la ilaha illallah. Dan sampai mengambil kesimpulan demikian karena beliau adalah salah satu dari Rasulullah Jalla wa Ala, bahkan salah satu dari 5 rasul yang disebut dengan ulul azmi, yang inti yang menjadikan tauhid sebagai pembuka dakwah mereka, yang menjadikan tauhid sebagai intisari dakwah mereka, dan karena menegakkan tauhid mereka diperangi. Ya, akan tapi beliau meminta demikian karena menginginkan sesuatu yang lebih khusus untuk beliau. Maka Allah Jalla wa Ala pun berikan la ilaha illallah. Dan Allah terangkan, bukan berarti karena la ilaha illallah ini telah diucapkan oleh banyak manusia menunjukkan bahwa kalimat ini tidak menjadi kalimat yang lebih mulia dan utama. Wa annahum, maka jelaslah bagi kita kenapa Syekh menyebutkan hadis ini di dalam bab ini. Sebuah faedah yang perlu diketahui dan dicamkan di dalam hati seorang talibul ilm secara khusus dan setiap muslim secara umum, dan ini telah kita ingatkan berulang kali, bahwa keutamaan la ilaha illallah yang Allah dan Rasulnya sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, bahwa orang yang mati di atasnya pasti masuk syurga, pasti selamat dari neraka dan berbagai keutamaan lainnya, perlu diketahui bahwa keutamaan itu diberikan kepada orang-orang yang mengucapkannya dengan lisannya, meyakini akan maknanya dengan hatinya, dan menjalankan konsekuensi la ilaha illallah. Dia melaksanakan syarat-syarat la ilaha illallah, ya, atau yang dengan bahasa yang lebih ringkas, dia memahami makna la ilaha illallah dengan benar, menjalankan syarat-syarat la ilaha illallah, dan ya merealisasikan tuntutan daripada la ilaha illallah. Lantas apa itu makna la ilaha illallah, dan apa saja syarat-syarat la ilaha illallah, dan apa saja konsekuensi yang dituntut oleh la ilaha illallah, yang apabila 3 hal tersebut telah dipahami oleh seorang muslim dan muslimah ketika mengucapkan la ilaha illallah dan menjalankannya, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi-Nya yang sahih. Ya, maka insyaAllah ta'ala akan kita sebutkan setelah kita membaca beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini yang telah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Walaupun sebelumnya telah kita sebutkan berulang kali secara ringkas, ya, tapi insyaAllah ta'ala setelah ini akan kita sebutkan secara khusus makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya dan muqtadaha, konsekuensi yang dituntut oleh kalimat la ilaha illallah. Faddal akhi. Ma istafadu min al-hadis al-awwal 'azamu fadli la ilaha illallah lima tadammanahu min at-tauhid wal ikhlas. Al-thani fadlu Musa alaihi salam. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri adalah keutamaan la ilaha illallah. Dia mengucapkannya dengan lisannya, mengerti dan meyakini makna la ilaha illallah dengan hatinya, dan menjalankan konsekuensinya dengan anggota tubuhnya. Tapi kenapa la ilaha illallah menjadi kalimat yang mulia, kalimat yang paling utama? Jawabannya, lima tadhammanathu minat tauhidi, tadhammanahu minat tauhidi wal ikhlas. Karena la ilaha illallah, karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid dan kalimat ikhlas. Kandungan kalimat la ilaha illallah adalah tauhid dan ikhlas. Oleh karenanya tiada arti dari pengucapan la ilaha illallah jika tidak membuat seseorang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dan memurnikan ibadahnya kepada Allah Jalla wa Ala. Karena sungguh tidaklah kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak kalimat la ilaha illallah melainkan karena mereka mengetahui kandungan daripada la ilaha illallah, harus mentauhidkan Allah dan harus memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Oleh karena yang mereka berkata yang Allah hikatkan dalam surat Sadid, aja'alan alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini akan menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini yang selama ini telah kita sembah ini kita tinggalkan semuanya dan kita hanya menyembah beribadah kepada Allah satu-satunya saja, tidak boleh kepada selainnya? In hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah sesuatu yang aneh. Nah, maka jangan sampai Abu Jahal CS lebih berilmu, lebih paham tentang la ilaha illallah, kandungan dan konsekuensinya daripada seorang muslim yang mengucapkannya tetapi tidak mengerti makna dan kandungannya. Naam. Tsani fadlu Musa alaihi salam wa hirsuhu ala taqarrub ila Allah. Hadis yang kedua, pelajaran kedua yang dapat dipetik oleh Musa dari hadis ini adalah keutamaan Musa alaihi salam, di mana Allah Jalla wa Ala langsung mengajak bicara beliau dan mengajarkan beliau ya untuk berzikir, berdoa dan bertawassul kepada Allah Jalla wa Ala dengan la ilaha illallah, dan menjadikan kata ini sebuah kata yang paling istimewa dan utama untuk beliau. Wa hirsuhu ala taqarrub ila Allah azza wa jalla. Dan hadis ini juga menerangkan kepada kita semangatnya Nabi Musa alaihissalam untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, di mana beliau meminta kepada Allah agar Allah mengajarkan beliau suatu kalimat yang akan beliau gunakan untuk berzikir dan berdoa. Ini menerangkan kepada kita ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, bahwa tidaklah ilmu agama itu dipelajari kecuali untuk diamalkan, bukan sekedar untuk fashion ya. Ilmu agama ini bukan untuk fashion. Ilmu agama ini bukan sesuatu untuk sekedar dilihat dan diketahui. Ya. Tetapi ilmu agama itu tidaklah dipelajari kecuali untuk diamalkan. Oleh karenanya banyak ungkapan dari ulama salaf yang menyatakan al-ilmu khasyatullah, seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ya, atau selain beliau yang disebutkan oleh al-imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Ilmu agama yang sesungguhnya itu adalah rasa takut kepada Allah. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama." Yang takut kepada Allah Jalla wa Ala itu hanyalah mereka orang-orang yang berilmu, mereka para ulama. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang tidak takut kepada Allah, setinggi apapun ilmunya, maka dia tidak dikatakan ulama. Dan sesuatu yang hendaknya seorang paling takut kepada Allah Jalla wa'ala untuk melakukannya adalah syirik, kemudian bid'ah, kemudian maksiat. Dan sesuatu yang hendaknya seorang menjadikannya sesuatu yang paling besar dari hal-hal yang ia jadikan sebagai ibadah kepada Allah Jalla wa'ala karena takut kepadanya adalah tauhid, adalah as-sunnah. Ya. Kemudian amal-amal salih. Nah. Dikatakan oleh sebagian para ulama, al-ilmu syajarah wal amalu thamarah, fal ilmu bila amal kasyajarati bila thimar. Ilmu itu adalah pohon, amalan adalah buahnya. Ilmu yang tidak menghasilkan amalan seperti buah yang tidak seperti pohon, maka seperti pohon seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Nah, gak ada manfaatnya seorang dipuji karena kecerdasannya. Gak ada manfaatnya seorang disanjungi karena hafalan Al-Quran yang cukup banyak, yang cukup mutqin, hafalan hadis yang cukup banyak. Kecerdasan di dalam berdebat, kecerdasan di dalam berorasi, kecerdasan ya di dalam menulis, ya, menulis ilmu, sehingga jari telunjuk manusia terarahkan kepadanya karena mereka terpukau kepadanya. Tetapi dia sendiri tidak menjalankan konsekuensi ilmu agama. Dia tidak mengamalkannya. Dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala ketika ia sendirian. Dia justru melanggar nilai-nilai ilmu agama yang telah ia sampaikan kepada manusia. Maka tidak ada manfaat dari itu. Oleh karena ya para ulama ingatkan bahwa ilmu agama itu yazku bikathrotil ibadah, akan berkah dan akan mulia dengan banyaknya ibadah. Naam, walillahilham. Kita sekarang berada di sebuah masa atau di akhir-akhir ini, ilmu agama itu benar-benar tersebar, masya Allah, dengan adanya media, ya adanya media, berbagai macam sebutan media lah, ya. Ilmu agama itu dalam setiap hari, ya, untuk di Indonesia ini saja yang kajian berbahasa Indonesia aja mungkin bisa-bisa lebih dari 1000 kajian, ya, ada, ya, lebih mungkin, ya, baik yang offline, baik yang sedang live ataukah yang sudah tersimpan di media-media tersebut, ribuan kajian. Apakah yang sedang berjalan secara langsung ataukah yang sudah tersimpan dari kajian-kajian sebelum, ribuan kajian di YouTube, di Facebook, di Instagram, di Telegram, di WA, ataukah channel-channel lain, media-media lainnya. Dan ada yang mengikuti beberapa kajian jumlahnya ribuan, ratusan, puluhan, ya, ada beberapa orang. Namun satu yang perlu kita perhatikan untuk diri kita sendiri. Setelah kita belajar ilmu agama sekian lama dan kepada sekian guru, apakah kita mendapati diri kita lebih berilmu, lebih takut kepada Allah Jalla wa'ala, lebih bertakwa kepadanya, lebih semangat beribadah kepadanya ketimbang sebelumnya? Jika iya, maka kita telah berhasil di dalam menuntut ilmu agama. Jika tidak, maka sungguh ilmu agama itu akan menjadi malapetaka terhadap kita. Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Qur'an itu akan membela engkau atau akan menjadi malapetaka terhadap dirimu. Karena standarisasi kesuksesan kita adalah dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah memperoleh kesuksesan yang amat besar. Naam, mustamir. Ats-tsalits anna al-ibadah la takunu illa bima syara'ahu Allah wa laysa lil insani an yabtadi'a fiha min 'indi nafsihi, li'anna Musa talaba min rabbih an yu'allimahu ma yadhkuruhu bih. Ketiga, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa seorang tidak boleh melakukan suatu ritual ibadah kecuali ibadah tersebut telah disyariatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Tidak boleh bagi setiap orang melakukan bid'ah, kata Syekh, dalam agama Allah. Melakukan ibadah dari inisiatif dirinya. Ya, sepertinya cara berzikir dan konteks yang seperti dengan jumlah yang seperti ini, waktu yang khusus ini, dengan cara yang seperti ini, kayaknya bagus. Sepertinya ini bagus. Ya, sepertinya ini bagus. Ya. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena di dalam hadis ini, Musa alaihissalam saja sebagai Rasul, sebagai Nabi, meminta kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala mengajarkan beliau sebuah zikir atau sebuah kalimat yang akan beliau gunakan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Padahal beliau seorang Nabi dan seorang Rasul. Apalagi selain beliau. Maka tidak boleh manusia mengada-adakan ritual ibadah tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Dan semestinya orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, ketika mendengar seruan ucapan dari para ulama, para masyayikh dan para ustaz-ustaz yang berdakwah bahwa hendaknya kita beribadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan menjadikan perasaan, praduga atau adat istiadat sebagai landasan kita dalam beribadah. Mestinya orang itu senang ketika mendengar seruan yang seperti itu. Kenapa? Karena seruan yang seperti itu adalah seruan kepada kemurnian agama. Agar manusia ini memurnikan agama Allah Jalla wa Ala dengan tidak memasukkan ke dalamnya sesuatu yang bukan darinya, dengan tidak menambah-nambah apa yang telah ada dan mengurang-uranginya. Jika dia adalah seorang muslim sejati, benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, kenapa dia harus marah ketika para ulama dan para ustaz menyuruh manusia untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan agar mereka meninggalkan perbuatan yang bid'ah? Kenapa harus marah? Mestinya dia senang, bersyukur ada yang mau berdakwah seperti ini. Tatkala ia marah, berarti ada sesuatu di hatinya. Kenapa marah? Kenapa harus marah ketika ada ulama atau para ustadz menyuruh masyarakat untuk mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah dan agar mereka meninggalkan bid'ah? Pertanyaan yang cukup besar. dari kita. Kenapa harus marah? Kenapa harus sentimen kepada dai-dai yang memperingatkan manusia untuk mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah dan meninggalkan bid'ah? Kenapa tersinggung? Kenapa marah? Banyak tanda tanya di balik sikap tersebut. Naam. Istamir. الرابع أن ما اشتدت الحاجة والضرورة إليه كان أكثر وجودا فإن لا إله إلا الله لما كان العالم مضطرا إليها كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. Nah, pelajaran keempat yang dapat dipetik dari hadis ini bahwa sesuatu itu semakin dibutuhkan oleh manusia, dia semakin banyak dan semakin mudah didapatkan. Ini salah satu dari bukti kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Ya. Tidaklah ada sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, melainkan mudah untuk mereka dapatkan dan mereka lakukan. Dan terlebih lagi dalam perkara agama. Karena memang Allah telah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa dengan sesuatu yang ia tidak mampu memikulnya, sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadad dinu yusr wa la yushaddad din ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah ada seorang yang bersikap ekstrem menyusah-nyusahkan dirinya dalam beragama dengan melakukan hal-hal yang sama sekali tidak dianjurkan dalam agama atau menambah-nambah ibadah yang telah dianjurkan, melainkan dia akan KO. Ya. Melainkan dia akan KO, dia akan binasa. KO di dunia dan binasa di akhirat. Halakal mutanati'un. Akan celaka orang-orang yang ekstrem dalam beragama. Dan akan celaka orang-orang yang ekstrem dalam beragama. Tiga kali Nabi SAW mengulang-ulanginya. Kemudian kata Syekh, tatkala la ilaha illallah sangat dibutuhkan oleh alam. Karena tauhid adalah pondasi alam semesta ini. Tidaklah Allah Jalla wa'ala menciptakan alam semesta ini melainkan agar mereka merealisasikan tauhid kepada Allah. Agar mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan mengerti maknanya, menjalankan konsekuensinya. Dan sungguh jika la ilaha illallah ini tidak ada lagi di muka bumi ini, tidak ada lagi yang mengucapkannya, tidak ada lagi yang menjalankan konsekuensinya, maka Allah akan hancurkan alam semesta ini. Akan terjadi hari kiamat. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sahata la yuqala fil ardi Allah. Sungguh hari kiamat itu tidaklah terjadi kecuali kalimat la ilaha illallah atau Allah tidak lagi disebutkan, tidak lagi disembah dengan tauhid. Inna min syirarin nasi man tudrikumus sa'ah wa hum ahya. Naam. Kemudian kata beliau, tatkala la ilaha illallah ini sangat dibutuhkan oleh alam semesta ini, semua membutuhkan tauhid, para malaikat, para nabi, para rasul dan manusia selain mereka, maka Allah jadikan la ilaha illallah sebagai zikir yang paling banyak, ya, dan yang paling mudah untuk didapatkan. Coba kita perhatikan, hampir seluruh zikir yang Allah anjurkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada kata la ilaha illallah secara mantuk ataukah kandungan la ilaha illallah. Seluruh zikir pagi petang yang kita bacakan, zikir setelah salat lima waktu, zikir di dalam salat, semuanya itu ada la ilaha illallah di situ. Baik secara mantuk maupun secara kandungannya. Ya. Secara lafadznya memang ada la ilaha illallah di situ atau kandungannya. Ya. Karena sungguh ibadah itu tidaklah bernilai di sisi Allah kecuali dengan tauhid. Ya. Dan tidaklah ibadah itu diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala kecuali sebagai bentuk perelasasian kita tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Ini hal yang perlu diperhatikan, ya. Coba direnungi, setiap zikir yang Allah anjurkan baik dalam salat dan di luar salat, zikir pagi petang dan seterusnya, semuanya itu menunjukkan kepada tauhid. maka semua zikir-zikir yang dibacakan tersebut tidak akan ada artinya dan tidak bermanfaat sedikit pun jika yang mengucapkannya tidak memiliki tauhid di dalam hatinya. Ya. Dia berzikir tapi tetap berbuat syirik. Naam, istamir. Al-khamis annallaha fawqa samawati liqawlihi wa amirahunna ghairi. Pelajaran kelima yang dapat dipetik dari hadis di atas bahwa Allah Jalla wa Ala berada di atas semua langit karena firman Allah dalam hadis ini wa amirahunna ghairi, dan penduduk-penduduk langit ya selainku. Naam. Dan kita tahu langit memiliki 7 lapis. 7 lapis, kemudian Allah katakan selainku. Berarti Allah tidak berada di dalam liputan langit ya. Dan sementara langit adalah atap ya, alam semesta, atap dunia. Maka menunjukkan Allah Jalla wa Ala lebih tinggi, Allah Jalla wa Ala berada di atas langit. Lebih jelas lagi ditunjukkan hal ini ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis yang muhkam dan secara nas, seperti firman Allah dalam surat Taha Ar-Rahmanu 'alal 'Arsyis Tawa, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang menyatakan bahwa Allah Jalla wa Ala kataba kitaban fa huwa 'indahu fawqal 'arsy wa huwa fawqal 'arsy. Allah Jalla wa Ala menulis sebuah kitab dan kitab tersebut berada di sisinya di atas 'arsy. Ini nas ya. Adakah dalil yang lebih muhkam daripada yang seperti ini? Maka aneh kalau ada yang menyatakan ayat-ayat tentang istiwanya Allah itu mutasyabihat, harus kita bawakan, kita pahami dengan ayat-ayat lain yang muhkam. Subhanallah. Ya. Ini hal yang menunjukkan kebodohan yang amat dalam. Jahal murakab, bukan jahal basit lagi ya. Sudah jahal murakab. Ayat-ayat tentang istiwa adalah ayat-ayat yang kata para ulama fi ghayatin minal ihkam. Adalah ayat yang paling muhkam. Coba perhatikan seluruh ayat-ayat dan hadis yang menerangkan istiwanya Allah, semua yang muhkam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kataba kitaban fa huwa 'indahu fawqal 'arsy. Allah telah menulis sebuah kitab dan kitab tersebut berada di sisinya fawqal 'arsy, di atas 'arsy. Dan Allah Maha Besar, tidak diliputi oleh makhluknya. Sekalipun 'arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kaya, tidak diliputi oleh makhluknya dan tidak butuh kepada makhluknya serta tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Naam. Istamir. Sadis annahu la budda fi dzikri bi hadhihi al-kalimati min at-talaffuz biha kulliha wa la yaqtasiru 'ala lafdhi al-jalalati Allah kama yaf'aluhu ba'd al-juhhal. Bahwa di dalam berzikir kepada Allah Jalla wa'ala menggunakan kalimat yang mulia ini la ilaha illallah, itu mesti diucapkan seluruhnya. La ilaha illallah. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam kepada Nabi Musa AS dalam hadis ini. La ilaha illallah. Tidak boleh seorang membaca sebagian dari la ilaha illallah secara tidak sempurna, hanya baca la ila la ila la ila, atau Allahnya saya Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Kenapa? Karena telah kita pelajari berulang kali di beberapa pertemuan yang sebelumnya bahwasanya tauhid atau la ilaha illallah itu dibangun di atas 2 rukun. Yang kedua-duanya harus direalisasikan, dan apabila salah satu dari keduanya ditiadakan atau tidak diamalkan, maka sungguh tidak sempurna tauhid seseorang kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu al-isbat wal-nafi. Ya, al-nafi wal-isbat. La ilaha, ini penafian ibadah kepada selain penafian sesembahan, bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi, semua sesembahan telah ditiadakan. Illallah, ini isbat, penetapan sesembahan itu hanya Allah Jalla wa'ala. Maka ketika seorang memotong sebagian kalimat dari la ilaha illallah, maka tidak ada arti lagi yang sempurna. La ilaha ini menjadi seorang mulhid, menjadi ateis. La ilaha, tidak Tuhan, jadi ateis dia. Ya, kalau sekedar Allah Allah, jadi musyrik dia. Kaum musyrikin juga menyebut nama Allah Jalla wa'ala, tetapi mereka tidak mau meniadakan ibadah kepada selain Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah, tetapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Adapun seorang mukmin, dia la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi, semua dia tiadakan illallah kecuali Allah, maka tiada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Al-nafi wal isbat, peniadaan, dia tiadakan seluruh, ya, dia tiadakan Tuhan sesembahan, ya, kemudian dia tetapkan sesembahan yang berhak diibadahi itu hanya Allah Jalla wa Ala. Kama yafa'aluhu ba'dhu juhal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Ya, mereka berzikir kalau sudah ya di akhir malam atau di akhir majlis sudah tinggal hu, awalnya sempurna la ilaha illallah, dengan berjalan waktu setengah jam kurang lebih itu sudah mulai illallah illallah illallah illallah illallah, nanti ujung-ujungnya tinggal Allah Allah Allah Allah Allah, nanti ujung-ujungnya tinggal hu. Allah al-musta'an. Ini yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, kata Syekh Shalih Fauzan. Karena kata la ilaha illallah tidak boleh dipotong sebagiannya, harus diucapkan secara sempurna la ilaha illallah. Karena kalau tidak, tidak ada maknanya. La ilaha membuat seorang jadi ateis. Ya, kalau illallah saja tanpa la ilaha ini juga tidak ada arti. Karena dia tidak meniadakan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Tauhid itu dibangun di atas peniadaan dan penetapan. Peniadaan ibadah kepada selain Allah dan penetapan ibadah hanya untuk Allahu Jalla wa'ala. Dan ambillah sebuah kaedah di dalam beribadah, bahwa seluruh tariqah, seluruh metode beribadah, metode mendekatkan diri kepada Allah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan, perbuatan atau ikrar darinya, maka ketahuilah metode ibadah tersebut adalah metode yang tidak akan menyampaikan atau tidak akan mendekatkan diri seorang kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sungguh tiada metode yang lebih sempurna daripada metodenya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat dan hadis yang menerangkan prinsip ini amatlah banyak dan saya kira tidaklah asing bagi kita semua atau kebanyakan kita. Nah, istamir. As-sabi' isbatu mizanil a'mali wa annahu haq. Bahwa amalan itu benar-benar ditimbang di hari kiamat. Ini salah satu dari perkara gaib yang harus kita imani. Ayat dan hadis yang menerangkan adanya timbangan pada hari kiamat, bahwa amalan itu akan ditimbang dan bahwa timbangan di hari kiamat itu adalah timbangan yang hakiki, ya, bukan majazi, ya, bukan majaz, ya. Dan bahwa dia memiliki dua anak timbangan, ya. Itu sesuatu yang hak. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang sedang kita bahas. Nah, dan lebih rinci lagi pembahasan ini disebutkan dalam kutubul aqidah seperti aqidah al-tahawiyah. Maka barang siapa yang menolak adanya timbangan pada hari kiamat, maka dia telah jatuh ke dalam aqidah yang sesat dan menyesatkan, bahkan mengeluarkan ia dari Islam apabila dia telah mengetahui ayat dan hadis tentangnya kemudian dia menolaknya. Nah, dan di antara penyimpangan dalam penolakan ayat dan hadis yang memberitakan adanya timbangan di hari kiamat, mereka tidak menolak lafadznya, tetapi mereka menolak hakikatnya. Mereka katakan, oh, maksud timbangan di situ adalah majazi, bukan hakiki. Sementara ayat dan hadis menyebutkannya dengan hakiki. Para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan ulama Islam Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa dia adalah timbangan yang hakiki. Naam. Istamir. Sabin anna al-anbiya'a yahtajuna ila at-tanbihi 'ala fadli la ilaha illallah. Yang amat penting buat kita. Yang ke-8 kata Syekh, bahwa para nabi saja yang mereka diutus untuk mengajak manusia kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Siang dan malam, awal dakwah, pertengahan dakwah, dan akhir daripada perjalanan dakwah mereka itu tauhid, ya, la ilaha illallah. Tetapi terkadang mereka perlu diingatkan oleh Allah akan keutamaan la ilaha illallah. Contohnya Musa alaihissalam dalam hadis ini. Ketika beliau meminta kepada Allah untuk diajarkan sebuah zikir, sebuah doa yang akan beliau gunakan setiap kali berdoa dan memuji Allah Jalla wa'ala, maka Allah mengajarkan agar beliau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, kalau la ilaha illallah, ya semua makhluk atau keumuman makhluk juga mengucapkannya. Aku ingin yang istimewa untukku. Maka Allah pun ingatkan, andai kata aku ingin mengistimewakan untuk engkau suatu kalimat, maka adalah la ilaha illallah. Karena tiada yang lebih mulia dan lebih utama daripada la ilaha illallah. Contoh lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menegakkan tauhid. Beliau menghancurkan berhala-berhala di masa itu. Beliau tetap istiqamah di atas dakwah tauhid sementara sekalipun ayah kandung beliau mengusir beliau. Beliau ditelanjangi, beliau dilempar ke dalam api, beliau pernah diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Tetapi masih berdoa, waj'alni wajnubni wa bani ya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari perbuatan syirik menyembah berhala-berhala selain Engkau ini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan kitab Tauhid pada Masail, "Faman ya'manul bala' ba'da Ibrahim?" Maka adakah yang lebih merasa aman, yang merasa aman dari syirik setelah Nabi Ibrahim? Artinya jika Nabi Ibrahim saja mengkhawatirkan syirik terhadap dirinya dan anak keturunannya dan masih memohon kepada Allah Jalla wa Ala untuk dijauhkan dari perbuatan syirik, maka bagaimana dengan kita? Demikian juga dalam faedah ini. Para nabi saja terkadang butuh diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala tentang keutamaan tauhid. Demikian pula kita. Oleh karena di antara waswas syaitan adalah meremehkan pelajaran tauhid, pelajaran akidah, diremehkan. Ya. Bahkan seakan-akan ya dai yang siang dan malam mengemajak pada tauhid dan memperingatkan manusia dari syirik ada dai yang biasa, bukan dai yang istimewa. Tapi kalau ada dai yang pandai berorasi, membuat orang yang sedang tertawa bisa menangis, yang sedang menangis bisa tertawa dengan orasinya, ya, langsung menjadi dai yang paling istimewa. Lah, standarisasi keistimewaan dalam berdakwah adalah tauhid. Semakin sering seorang dai berbicara tentang tauhid, tentang akidah, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan akidah-akidah menyimpang, maka dia semakin mulia, semakin istimewa. Ya, di sisi Allah Jalla wa'ala dan di sisi hamba-hambanya yang memahami tauhid yang sesungguhnya. Nah, yang terakhir. Tasi' an al-aradhina sab'un kas-samawat. Bahwa bumi juga memiliki tujuh lapis. Memiliki tujuh lapisan. Sebagaimana langit memiliki tujuh lapis. Ya, tujuh lapisan. Ya. Lapis atau lapisan? Hah? Tujuh lapisan ya. Baik. Ini yang kita ketahui. Adapun apa saja isi di lapisan pertama, dari lapisan bumi, lapisan kedua, ini enggak perlu dibahas, enggak ada manfaatnya. Ya. Dan ini masalah gaib. Ya. Maksudnya dari sisi agama ya. Kalau mau dibahas dari sisi dunia untuk ya mencari nafkah bahwa di lapis di dalam bumi ada minyak, ada ini. Ini ilmunya orang geografi ya atau orang teknik. Tapi yang saya bahas ada seorang saya pernah melihat suatu ceramah seorang dai. Dia penceramah agama. Dalam ceramahnya itu dia membahas ya dengan rasio dan ilmu teknik bahwa lapisan bumi itu ya berisikan ini dan itu yang itu sudah meraba-raba perkara gaib. Ya, sebagiannya, yang sebagiannya lagi dia sudah berbicara suatu pembahasan yang dia bukan ahlinya. Yang mesti membahas hal tersebut adalah orang-orang yang telah sekolah di jurusan itu secara khusus. Dan dia seorang da'i agama di dalam masjid. Mestinya dakwah yang ia lakukan adalah dakwah yang dengannya manusia ketika pulang dari dakwahnya yang tadinya tidak memahami tauhid jadi paham tauhid. Yang tadinya tidak paham sunnah jadi paham sunnah. Yang tadinya masih berbuat syirik dan bid'ah ya mulai meninggalkannya setelah mendengar dakwahnya. Yang tadinya malas beribadah menjadi semangat beribadah. Tapi di atas mimbar, di dalam masjid, membahas lapisan bumi yang pertama isinya ini dan ini, lapisan ini dan ini. Kalau itu berkaitan dengan perkara ghaib, maka tidak boleh dibicarakan kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya, kalau membicarakannya dari sisi pengetahuan ilmu dunia, ya, maka ada ahlinya. Ya, bukan ustaz yang enggak pernah mengambil jurusan tentang bumi yang membicarakannya. Nah, barakallahu fik. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada sore ini. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Masyaallah ta'ala. Ada pertanyaan, apakah masuk ke dalam kesyirikan jika kita suka menakut-nakuti anak agar tidak berbuat sesuatu? Baik itu ditakuti dengan hal gaib atau bukan. Seperti ketempatangan. Tempat tangan yang gelap atau ke jalan. Takut nanti ada ondel-ondel. Apa ondel-ondel? Hah? Siapa yang bertanya ini? Zidani Rahadian. Apa ondel-ondel, akhi? Barakallahu fik. Apa itu ondel-ondel? Boleh enggak ada di Zoom ya? Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Naam, silakan, Bang. Apa itu ondel-ondel, Bang? Ini apa seperti itu kan kebudayaan Betawi, Ustaz. Iya. Hantu gitu. Oh, kalau di Surabaya itu Reog Ponorogo, jadi ini ondel-ondel kayak gitu. Kayak Gondorowo gitu ya. Reog-reog. Jadi kayak boneka tapi dalamnya ada orang gitu. Cuman dalam di berkayu gitu. Oh gitu. Baik. Iya. Apakah boleh kalau menjelang maghrib menyuruh anak-anak masuk disebutkan bahwa banyak setan berkeliaran di waktu tersebut? Jazakallahu khairan. Baik. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tidak boleh, ya. Karena seorang anak itu mestinya ditakut-takuti dengan Allahu Jalla wa'ala, bukan dengan selain Allahu Jalla wa'ala. Ya. Demikian pendidikan tauhid dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti pendidikan beliau kepada Abdullah bin Abbas yang masih anak kecil dan beliau boncengi di belakang beliau, ya, di atas tunggangan beliau. Beliau menyatakan ihfazillah yahfazka, wahai anak kecil, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, ya, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ajarkan tauhid kepada anak-anak. Katakan, nak, jangan bandel-bandel, Allah maha lihat, nak. Walaupun ayah, abi, dan umi tidak mengetahui perbuatan kamu ini, Allah maha lihat. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Ya. Jadi dari kecil pun dia sudah terbiasa melakukan sesuatu atau meninggalkannya karena Allah Jalla wa'ala. Apakah ini termasuk kesyirikan? Ya. Apabila syirik itu kan artinya memalikan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, baik dalam perkara rububiyah atau dalam perkara al-uluhiyah serta dalam perkara asma wa sifat. Nah, jika dia menakut-nakuti anaknya tersebut sehingga tertanam di hati anaknya itu karena bahasa yang dia pakai, bahwa makhluk yang ia jadikan bahan untuk menakut-nakuti anaknya ini seperti hantu, makhluk halus, atau yang lainnya, mampu melakukan sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, maka ini jatuh ke dalam syirik. Akhirnya dia mengetahui itu bahwa syaitan tersebut tahu perkara gaib, ya, mampu melakukan sesuatu tanpa kehendak Allah, tanpa izin dari Allah. Ini jatuh ke dalam syirik. Maka secara tidak langsung dia telah membuka pintu syirik kepada anaknya. Ya. Apalagi kalau anaknya berkeyakinan dan keyakinan tersebut. Ya. Maka hendaknya hal ini ditinggalkan. Yang kedua, apakah boleh menyuruh anak-anak masuk menjelang maghrib? Ya. Yang saya ketahui bukan menjelang maghrib, ya. Bahkan ketika waktu maghrib telah masuk, ya, dalam hadis yang sahih, ya, sampai, ya, mulai keluar garis merah di langit yang menandakan akan masuk, ya, waktu isya. Penjelasan para ulama hanya sampai itu, bukan sampai waktu isya, sampai menjelang waktu Aisyah, karena di saat itu syaitan bertebaran. Maka hendaknya mereka dimasukkan, ya, ke dalam rumah ketika mengunci pintu mengucapkan bismillah. Karena ketika rumah itu ditutup dengan bismillah, syaitan saling berkata di antara mereka, la mabita lakum. Kalian enggak bisa nginap di rumah ini malam ini. Ya. Tapi kalau anak masih kecil dan dia belum mampu memahami kata syaitan, lebih baik enggak usah disebutkan. Nak, banyak syaitan, khawatir nanti yang terbenam di hatinya hanya syaitannya. Ya, cukup disampaikan, nak, kalau menjelang maghrib kita dianjurkan oleh setelah maghrib, waktu masuknya maghrib, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk tidak berkeliaran di luar bangunan atau di luar rumah. Ya, mungkin kalau anaknya masih terlalu kecil nggak perlu disebutkan, karena ada setan. Nanti dia tanya lagi, di mana setannya, mak? Di mana setannya, abi? Bingung lagi kita menjelaskannya, ya. Dan khawatirnya nanti dia salah paham terhadap kalimat setan, yang justru dengan itu dia menjadi takut malah. Ya, ketakutan. Maka lebih baik disebutkan saja bahwa Nabi SAW menganjurkan kita untuk tidak berkeliaran di luar rumah ketika waktu maghrib telah masuk, sampai menjelang masuknya waktu sholat isya. Barakallahu fik. Baik, ada pertanyaan dari seorang akhwat dari sebuah dari negeri tetangga, beberapa pertanyaan. Pertama, afwan, ana ingin menanyakan dua pertanyaan. Pertama, seringkali ana dapatkan banyak di sana, ya, di negeri beliau maksudnya, Malaysia, ada banyak sekali orang-orang yang menjadikan sebutan astaghfirullah menjadi astaga. Terutama saat kaget, seringkali perkataan astaga digunakan. Apakah hal ini menjelaskan makna dari astaghfirullah itu sendiri? Yang pertama, tidak, karena zikir tidak boleh disingkat-singkat, ya. Ya, subhanahu wa ta'ala menjadi SWT, sallallahu alaihi wasallam menjadi SAW. Ini diingkari oleh para ulama, dan ini adab yang buruk kepada Allah. Ya. Karena ini zikir, zikir kok disingkat? Semakin panjang kita membacanya, semakin banyak kita mengingatnya, semakin sempurna. Nabi menyatakan, la yazalu lisanuka rutuban min zikrillah. Hendak yang kau berusaha lisanmu itu selalu basah berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Menyingkat-nyingkat zikir, yang pertama ini kurang adab kepada Allah, yang kedua menghilangkan maknanya, artinya yang sempurna, yang ketiga simbol dari sifat malas. Dan saya kira astaga enggak tepat disingkat, ya. Ya, karena bahasa Arab kalau mau disingkat ya dengan Arab juga, bukan dengan kata Indonesia. Nah, barakallahu fik. Di negara ana, setelah selesai melaksanakan salat lima waktu atau sebelum keluar dari masjid, di samping pintu keluar masjid akan ada beberapa pengurus masjid berdiri di situ untuk bersama dengan para jamaahnya, dan hal ini dilakukan secara rutin kalau ana tidak salah. Apakah ini termasuk perkara bid'ah, dan bagaimanakah sikap kita saat ditawarkan bersalaman setiap kali sebelum keluar kita keluar dari masjid? Jazakallahu khairan. Apabila ini dijadikan sebuah ritual yang rutinitas menjelang atau setelah melakukan ibadah, ini jelas sudah melakukan menjadikannya sebagai ritual beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, atau suatu metode beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Buktinya mereka melakukannya secara rutin di waktu yang khusus. Oleh karena para ulama sebutkan bersalaman, ya, setelah salat, ya, dengan anggapan itu adalah ibadah yang dianjurkan, atau paket setelah salat adalah bid'ah. Karena kaidahnya adalah mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tiada perintah anjuran dari kami maka amalan tersebut tertolak. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi juga bersabda, wa iyyaku wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan ucapan, perbuatan atau ikrar beliau. Karena setiap perkara yang baru itu dalam perkara agama diada-adakan oleh manusia adalah bid'ah. Kalau ada yang berkata, lah ini kan wasilah, ini sekedar wasilah kok, bukan ritual ibadah, maka para ulama terangkan sebuah kaidah bahwa suatu wasilah ibadah apabila mungkin dikerjakan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab untuk melakukannya ada di masa Nabi, tujuan untuk melakukannya ada di masa Nabi, tuntutan yang menuntut untuk melakukannya juga ada, dan tidak ada yang menghalangi Nabi dan para sahabatnya untuk melakukannya. Apabila dilakukan setelah masa itu, ini dinamakan dengan bid'ah. Karena bid'ah itu tidak hanya pada ritual ibadah, tetapi juga masuk ke dalam wasilah ibadah. Apabila wasilah tersebut mungkin dilakukan di masa Nabi, ada sebabnya, ada faktornya, dan tiada hal yang menghalangi Nabi untuk melakukannya, tetapi tetap Nabi tidak melakukannya. Contohnya ini, apa tujuannya? Untuk menciptakan ukhuwah, kan? Baik, ada enggak kira-kira tujuan itu, sebab itu di masa Nabi? Ada. Mungkin enggak Nabi melakukannya? Mungkin. Ada sesuatu yang Nabi menghalangi Nabi untuk melakukannya? Tidak ada. 23 tahun, ya, Nabi berdakwah sebagai Nabi dan Rasul. Mungkin aja beliau melakukannya, mampu aja. Karena beliau tidak 24 jam selama 23 tahun berperang. Ya, sekian tahun hidup dalam damai, ya, mungkin untuk melakukannya. Sebab dan faktornya ada, yang menuntutnya ada, dan tiada yang menghalangi, tetapi Nabi tetap tidak melakukannya. Nah, barakallahu fik. Bahkan kalau kita lihat kepada pertanyaan ini, bukan lagi sebuah wasilah, bahkan sudah dijadikan sebuah ritual, ya. Nah, yang dilakukan setiap kali selesai melakukan salat. Nah, apabila Anda mengetahui itu adalah sebuah ritual kebiasaan, maka hendaknya tidak mendukungnya. Ya, karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi jika Anda tidak tahu dan antum lihat orang ini sepertinya ya sekedar bersalaman, maka Anda salaman saja, bukan tujuan beribadah, ya, dan tidak menjadikannya sebagai paket setelah sholat. Nah, baik, pertanyaannya, pertanyaan berikutnya, sejauh mana kaedah menghindari mafsadah daripada mendatangkan maslahat dalam kita menjelaskan perkara tauhid kepada orang-orang yang masih melakukan kesyirikan, terlebih mereka adalah kerabat dekat kita. Baik, barakallahu fik. Yang paling memahami kaedah maslahat dan mafsadah adalah Nabi SAW dan para sahabatnya. Tetapi mereka tidak pernah diam dari pembahasan tauhid dan syirik. Ya. Justru dakwah Nabi SAW tentang tauhid dan syirik secara maksimal itu di Mekah justrunya, yang merupakan sarangnya syirik. Justru ketika di Mekah beliau berdakwah tentang tauhid dan memperingatkan manusia dari syirik secara maksimal. Padahal beliau sedang berada di sarangnya syirik, kan? Tapi ketika di Madinah justru ya, pembahasan tauhid dan syirik tidak lagi semaksimal di Mekah. Nabi sudah mulai berbicara, menyampaikan hal yang berkaitan dengan ahkam salat, ahkam puasa, ahkam haji, ahkam umrah, ahkam zakat, ya, fadailul amal. Nah, yang disayangkan dari sebagian orang yang menyampaikan kaedah mafsadah dan maslahat dalam berdakwah, sebagai mereka membaliknya, justru di tempat, di negeri yang banyak syirik, mereka diam dari perbuatan syirik. Ketika berada di depan orang-orang yang sudah tidak melakukan syirik, justru kencang bicara syirik. Ini terbalik. Nabi SAW ketika di Mekah, justru pembahasan murni tauhid syirik, murni tok syirik tauhid, syirik tauhid syirik, 13 tahun. Salat aja belum boleh sampaikan secara sempurna, puasa belum, haji belum, riba belum boleh haramkan. Mereka minum khamar, kaum muslimin yang sudah masuk Islam masih minum khamar, Nabi belum melarangnya. 13 tahun Nabi ya fokus tentang tauhid syirik di Mekah, padahal ya itu merupakan syarangnya syirik. Maka kalau ada yang berkata, ya akhi jangan terlalu kencang bahas syirik, kita ini kan di negeri yang penuh dengan syirik, maka kita katakan justru karena banyak syiriklah kita kencang berbicara tentang syirik. Kalau di sebuah tempat, di negeri yang di situ banyak syirik, kita diam memperingatkan manusia daripada syirik, maka siapa lagi yang akan mengingatkannya? Maka atau di mana lagi kita akan membahas syirik? Di Saudi, gitu. Yang enggak ada kuburan yang disembah selain Allah. Ini kan membalik-balikkan kaidah. Naam. Oleh karena ada ucapan indah dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau menyatakan, ajarkan tauhid kepada orang awam dan ajarkan bab raqaiq, bab akhlak kepada orang-orang yang telah mengenal tauhid, salafiyin. Ini ucapan yang penting, ya. Jangan dibalik, ya. Kalau di depan salafiyin, di depan ahlu sunnah wal jamaah, kencang pembahasan tauhidnya, semangat bahas syirik. Begitu di depan orang awam, justru cuma bahas raqaiq, ya, fadailul amal, yang pembahasan itu juga dapat mereka pelajari, mereka dengar dari selain da'i-da'i sunnah. Sehingga pulang dari kajian tersebut enggak ada perubahan pada akidah mereka, pada manhaj mereka dalam beragama. Ini hal yang keliru. Nah, oleh karena yang hendaknya setiap dai yang memiliki popularitas, ya, di media, ya, kalau dia buat kajian yang menontonnya puluhan ribu, hendaknya dia gunakan, ya, popularitas tersebut sebagai kesempatan untuk mendakwahi manusia kepada tauhid, kepada sunnah, memperingatkan mereka daripada syirik dan bid'ah. Dan justru, ya, dia diam dari pembahasan syirik dan bid'ah demi menjaga popularitasnya. Demi Allah, itu adalah popularitas yang sirna, yang akan menjadi debu yang berterbangan pada hari kiamat dan tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Kesuksesan dalam berdakwah bukanlah dengan banyaknya murid dan pengikut. Andai kata itu adalah standarisasi kesuksesan dalam berdakwah, berarti ustaz-ustaz zaman sekarang jauh lebih sukses daripada para nabi dahulu dalam berdakwah. Karena Nabi SAW telah bersabda, وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ. Aku pernah diperlihatkan oleh Allah Nabi, seorang Nabi selama berdakwah sampai meninggal dunia, tidak ada satupun yang mengikutinya, tidak istrinya, tidak anaknya, tidak kerabatnya, dan tidak selain mereka. وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ رَجُلَانِ. Juga pernah diperlihatkan kepadaku seorang nabi yang tidak memiliki pengikut, kecuali dua orang. wan nabiy wa laysa ma'hu illa wa ma'ahu rahat, dan ada nabi yang pengikutnya hanya tidak lebih dari 9 orang. Masyaallah, nabi ini yang akhlaknya sangat sempurna ya, yang backgroundnya bersih putih, beda dengan kita ya, backgroundnya masih hitam, sudah berdakwah pun kita akhlak pun masih kurang bagus ya, dicela oleh manusia, hal yang biasa lumrah ya. Justru itu menjadi bumbu penyemangat kita dalam berdakwah dan introspeksi diri serta memperbaiki diri ya lagi. Dan perlu diketahui definisi maslahat ya, sesuatu yang diperintahkan oleh agama itu pasti maslahat, baik murni maupun dominannya maslahat. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh syariat dia pasti mafsadah secara murni maupun dominannya. Nah, tauhid sesuatu yang diperintahkan oleh agama, syirik sesuatu yang dilarang oleh agama. Maka kalau ada yang menegakkan, yang menyatakan kita mengajak kepada melihat maslahat mafsadah, maka maslahat yang paling besar adalah mengajak orang kepada tauhid, dan mafsadah yang paling keji, yang paling bahaya adalah syirik. Kalau seorang memahami maqasidus syariah, pasti dia akan fokus kepada tauhid dan memperingatkan manusia daripada syirik. Dan tentunya Allah menyatakan wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hi ahsan, dengan cara yang hikmah. Kalau dia kerabat, mungkin kalau secara lisan mereka tersinggung, merasa digurui ya, berikan tulisan, dikirimkan audio-audio, tulisan-tulisan ya, video-video. Adapun khawatir dicela, ini bukan alasan, memang itu konsekuensi dalam berdakwah. Tidak ada satupun nabi yang ya, Allah saja enggak selamat dari celaan. Nabi enggak pernah dicela sebelum berdakwah. Begitu beliau didakwah, beliau mulai berdakwah, beliau mulai dicela. Maka kalau alasan yang khawatir dicela kemudian tidak menyampaikan, ini keliru. Karena dicela itu konsekuensi dakwah. Kecuali dakwah kita di zona aman. Zona aman apa? Jangan bicara tauhid, bicara sunnah, jangan memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bidah. Langsung naik rating inti di medsos. Ya, apa namanya? Follower. Langsung bertambah followernya. Ya. Kalau diam dari tentang syirik, dari syirik bidah, followernya semakin hari semakin bertambah. Tapi kalau semakin sering bicara syirik dan bidah, ya followernya mungkin dalam setahun enggak naik-naik ya. Ya, semuanya dislike, enggak ada yang like. Ya. Semuanya ya mencela, kecuali sedikit dari mereka yang diberikan hidayah dari Allah. Nah, kemudian secara kaidah umum, apabila terancam nyawa Anda, terancam ya harta Anda, maka di saat itu Anda boleh diam. Nah, barakallahu fiik. Baik. Ada pertanyaan dari saudara kita Dike Septia Ningsih. Ana punya kasus, jika sedang punya masalah, ana lebih banyak tidur. Lebih dari biasanya. Saat tidur ana selalu bermimpi seolah ana seperti anak-anak dan bermain-main dengan orang yang tidak ana kenal di dekat rumah tua. Rumah tua mistik sini. Ya, mistis ini ceritanya. Sehingga ana melupakan masalah ana sejenak sebab mimpi itu. Apakah kejadian itu termasuk diganggu jin, Ustaz? Jangan menjerumuskan diri kepada sesuatu yang Anda sebenarnya masih selamat dari itu. Ya, mengkayak-kayakkan diri ini kesurupan ganggu jin. Akhirnya nanti datang praktisi ruqyah ya. Coba saya ruqyah dulu deh biar pasti ya, ini kesurupan atau enggak. Jangan. Ya, di ruqyah itu kalau udah pasti kesurupan, kalau enggak pasti kesurupan ngapain dicoba-coba? Akhirnya nanti sugesti lagi. Ya. Yang kedua, terkait masalah mimpi, kita enggak perlu bimbang menyikapi mimpi yang terjadi dalam tidur kita. Karena Nabi sudah kasih kaidah dalam hadis yang sahih sebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ya, hadisnya dalam As-Sahih ya, saya lupa nama sahabatnya. Nabi menyebutkan barang siapa yang melihat mimpi buruk, hendaknya setelah dia bangun dia diam. Gak boleh ceritakan kepada siapapun, baik ke syekh, ke ustadz, ke orang tua, ke anak, gak boleh. Kenapa? Fa'inah la tadurruh. Karena mimpi buruk yang dilihat oleh seorang dalam tidurnya itu tidak membahayakan sedikitpun. Akan tetapi kalau dia melihat mimpi bagus, mimpi baik, masya Allah, mimpi poligami, masya Allah, mimpi punya anak keturunan yang salihah, Kalau dia masih single, mimpi dapat istri yang cantik, salehah, masya Allah. Maka Nabi katakan juga tidak boleh diceritakan kepada siapapun kecuali kepada orang yang jujur bertakwa kepada Allah. Ya. Kalau nulis mimpi di medsos yang bacanya banyak, ya, ya kurang tepat ya. Hadisnya disebutkan di dalam hadis tersebut disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Riyadhus Salihin. Naam. Yang ketiga ya akhi, menyikapi masalah dengan banyak tidur ini kurang tepat ya. Bagi seorang muslim tidak demikian. Dia punya petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Antara yang memperbanyak zikir, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hati itu hanya tenang dengan berzikir kepada Allah. Enggak percaya, coba aja. Ya. Coba aja. Cobain, pasti akan Anda rasakan. Kalau sudah dilaksanakan tapi juga belum merasakan ketenangan cara berzikir, berarti ada hal yang perlu diperhatikan. Keikhlasan yang mungkin kurang, atau mungkin itu gangguan dari setan agar kita enggak percaya dengan berita Allah tersebut. Yang kedua, perbanyakkan salat sunnah. Salat sunnah asbab maupun salat sunnah mutlak selama bukan di waktu yang terlarang. Perbanyakkan salat. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan oleh al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir ayat wasta'inu bis-sabri was-salah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nabahu syai'un hazaba au namfaza ila salah. Nabi itu jika ditimpa masalah besar, beliau langsung salat. Juga praktik Abdullah bin Abbas tatkala diberitakan kepada beliau dan beliau sedang berada di atas unta bahwa saudara kandung beliau Fadhl bin Abbas telah meninggal dunia, beliau langsung turun salat. Salat sunnah. Salat akan menenangkan jiwa Anda. Ya? Ya? Ya, lagi gelisah, ya, galau, habis pulang nazar langsung ditolak, di hari itu pula ditolak. Habis nazar belum keluar dari rumah si akhwat udah jawab saya enggak terima. Sedih, salat. Tayib. Tender enggak menang, salat. Ya. Ekonomi menurun, salat. Ya, perbanyakkan salat. Allah akan tenangkan hati kita. Dapat berita yang menyedihkan, salat. Anda diboikot oleh orang, salat. Iya. Dibunuh karakter Anda, Anda baca berita luar biasa pembunuhan karakter terhadap Anda, caci makian, salat. Zikir. Insyaallah akan tenang. Jangan justru memperbanyak tidur. Ya. Karena banyak tidur salah satu dari sumber kerusakan sebagaimana banyak makan dan minum juga merupakan sumber kerusakan. Baik, masih ada beberapa pertanyaan lagi tapi waktu telah habis. Mohon maaf ya, bukan saya tidak mau memberikan waktu lagi karena sekarang saya ada jadwal lain, pada maghrib juga ada jadwal, mohon maaf ya. Nanti kita bacakan sisa pertanyaan yang masih tersisa, akan kita bacakan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.